Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita yaitu pembahasan di kitab Tauhid. Insyaallah kita masuk di bab ke-47 ya. Bab yang menjelaskan tentang memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengganti nama untuk tujuan ini. Itu mengganti nama yang menyalahi ya, yaitu penggunaan Asmaul Husna untuk manusia. Ya, ini ya, sebagaimana ya pada manusia juga begitu. Manusia ya, di antara bentuk penghormatan adalah kita juga menjaga nama baik ya, nama baik orang tersebut ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat ya, yang paling mulia, yang paling agung ya, maka di antara bentuk ketauhidan kita juga adalah kita mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dengan cara kita menempatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekedar mengulang bahwasanya di dalam prinsip iman dengan asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ya ada dua hal. Yang pertama adalah kita menafikan seluruh nama-nama dan sifat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ya, jadi kita menolak setiap nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah yang tidak ada dalilnya. Ya. Termasuk saya juga tidak suka juga orang menamai Allah dengan Gusti Allah. Itu saya juga tidak setuju itu ya. Karena Gusti Allah saya juga enggak jelas ini Gusti itu bukan juga dalam asma Allah ya, bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khawatir termasuk yang dilarang ya, termasuk yang dilarang. Kemudian juga ya penggunaan kata Tuhan ya, itu pun walaupun maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi Tuhan juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah memiliki 99 nama ya, harusnya kita ya cukup ya dengan nama 99 itu, jadi tidak usah mencari-cari yang lain ya, karena prinsipnya adalah kita harus menolak nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada dalilnya. Ya, karena apa? Karena yang berhak menentukan nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Karena di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung konsekuensi sifat. Ya. Jadi nama Allah itu tidak sembarangan, karena di balik nama ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka manusia tidak bisa bikin nama untuk Allah karena keterbatasan pengetahuan manusia akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nama bikinan manusia untuk Allah pasti tidak akan sesuai. Ya. Gusti Pangeran misalkan, Gusti Pangeran apa artinya Gusti Pangeran? Sifat di balik Gusti Pangeran itu apa, sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut? Maka juga tidak ada. Ya. Maka penggunaan asma sifat ini seluruh kaum muslimin dimanapun seluruh dunia sama. Ya. Diawali dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus sampai yang nama terakhir yaitu 99 nama di situ. Ya. Hal ini karena memang ada aturan ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun." Dan orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas nanti pada hari kiamat atas perbuatan tersebut. Ya. Ayat ini menunjukkan ancaman, larangan orang itu membuat nama-nama untuk Allah ataupun ya mengarang-arang sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain juga disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya, tidak ada yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Maka ayat-ayat ini menetapkan dan menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama, kita tidak usah menggunakan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada dalilnya ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengimani dan menerima seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang ada dalilnya. Ya. Ini cara menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan hal yang tadi didukung oleh dalil tadi, yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, namanya tidak ada yang serupa dengan Allah, sifat-sifatnya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa huwa samiul basir. Yang pertama meniadakan karena tidak ada yang serupa, yang kedua adalah menetapkan wa huwa samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti dari ayat ini dapat dipahami dua hal tadi. Pertama, menolak, meniadakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita menetapkan seluruh nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk zatnya sendiri. Ini prinsip-prinsip seperti ini yang kemudian membentengi kita agar benar di dalam kita mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka misalkan contoh ya. Contoh di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih ya, bahwasanya sebelumnya diberi kunyah ya, kunyah itu nama panggilan ya, yaitu dengan julukan Abul Hakam. Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya. Jadi dulu beliau ini adalah ketua dari satu kabilah yang ada di Makkah, yaitu kabilah Al-Kindi. Ya. Abu Syuraih ini datang dengan kabilahnya, rombongan, satu rombongan datang. Ya. Kemudian ditanya, siapa namamu Abu Syuraih? Namanya siapa? Abul Hakam, dia adalah Abul Hakam. Nah, karena Abul Hakam, karena Al-Hakam itu adalah Allah. Nah, masa kunyahnya panggilannya Abul Hakam, berarti bapaknya Allah kan gitu. Ya, ini kan tidak benar. Maka apa disebutkan di sini, karena namanya adalah Abul Hakam, maka Allah Rasul bersabda innallahu al-hakam. Al-Hakam itu Allah. Kemudian wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah kembali segala hukum itu, ataupun yang berhak ya, yang mengatur hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa disebutkan faqala, beliau berkata inna qawmi idakhtalafu fi syai'in atuni fahakamtu bainahum faradiya bikilal fariqaini. Ya. Kenapa beliau kemudian dipanggil dengan Abul Hakam? Ya, beliau menyebutkan alasannya. Disebutkan inna qawmi, sesungguhnya kaumku idakhtalafa fi syai'in, jika terjadi perselisihan di antara mereka, atuni, mereka orang-orang datang kepadaku. Kemudian fahakam tu bainahum farodia kilal fariqaini. Ya. Nah, karena terjadi perbedaan, mereka datang kepadaku. Kemudian saya adili, saya berikan keputusan yang bisa diterima oleh semua. Dan setiap itu maka mereka ridho dengan keputusanku. Nah, karena kepandaian di dalam mendamaikan ini, kemudian beliau dijuluki dengan Abul Hakam. Ya, ini bapaknya apa? Yang adil ya, Al-Hakam artinya adalah yang memiliki hukum. Jadi seakan-akan hukum itu dikembalikan kepada Abul Hakam ini. Nah, jadi beliau menjelaskan alasan itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengata ma ahsana hada, sungguh indah ini, sungguh baik. Ya, jadi alasannya benar ini ya. Cuman penamaannya yang salah. Jadi pemberian gelar kunyah panggilan seperti ini sudah benar. Cuman namanya saja yang kurang pas. Ya. Kemudian famalaka minal walad, apakah engkau memiliki putra, memiliki anak? Qultu ya, maka Abul Hakam ini mengatakan iya, aku punya anak, yaitu Syuraih, Muslim dan Abdullah. Saya punya tiga anak. Pertama, anak pertama namanya Syuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga adalah Abdullah. Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faman akbarahum, siapa yang paling tertua di antara tiga anakmu itu? Fakultu Syuraih. Maka Abul Hakam mengatakan yang paling tertua anakku adalah Syuraih. Faqala, maka Nabi SAW bersabda fa anta Abu Syuraih, kalau begitu namamu diganti jadi Abu Syuraih. Nah, jadi bukan Abul Hakam lagi, tapi diganti jadi Abu Syuraih di situ. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat, ini aturan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sebuah tuntunan di dalam kita beragama. Walaupun pemberian nama itu kita tetap mengacu kepada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Allah mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik, itu dalam segala hal sampai mencakup hal seperti ini, yaitu penamaan kepada anak-anak itu. Ya. Maka dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran yang cukup banyak ya. Yang pertama bahwasanya Allah memiliki nama Al-Hakam. Ya, Allah itu salah satu namanya adalah Al-Hakam. Yaitu apa? Wa ilaihil hukmu. Karena segala keputusan, segala hukum itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan di dalam ayat lain, innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hukum, aturan untuk manusia itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka putuskanlah segala sesuatu itu dengan aturan dari agama kita. Ya, terjadi perselisihan, terjadi berbagai masalah dalam kehidupan seorang muslim, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, karena keadilan itu ada pada saat seseorang itu berhukum kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aturan Allah dan aturan Rasul adalah sebuah aturan yang terbebas dari hawa nafsu. Tidak ada keperpihakan, tetapi mengacu kepada sebuah keadilan yang seadil-adilnya, tidak akan pernah condong kepada salah satu di antara dua yang bermasalah di situ. Ya. Maka Rasul dikatakan adalah orang yang paling adil. Ya, dulu orang-orang Yahudi saja mereka mengatakan, "Ayo kita berhukum kepada Muhammad karena Muhammad adalah orang yang paling adil dan tidak pernah menerima suap di dalam memutuskan hukum itu." Ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di dalam hadis ini bahwasanya pemberian kunyah itu bagus. Ya, seperti Nabi bersabda, ma'asana hada, cukup bagus ini. Karena beliau adalah orang yang adil, yang pandai ya mendamaikan, maka dia dijuluki dengan Abul Hakam ini. Jadi pemberian gelar itu adalah diperbolehkan ataupun kunyah. Ya, yang benar kunyah itu bukan gelar. Ya. Dan kunyah ini termasuk sesuatu yang disunahkan di dalam Islam. Ya, kunyah itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam dan ini termasuk sunnah. Ya. Maka seyogianya kaum muslimin itu terbiasa dengan kunyah ini. Ya. Seperti misalkan adalah Rasul memiliki kunyah sendiri. Beliau mengatakan, namailah kalian dengan namaku, tapi janganlah kalian menamai ataupun memberikan kunyah dengan Abul Qasim. Ya, ini jadi ada ketentuan. Jadi kalian umat ini dianjurkan oleh Rasulullah, namailah kalian dengan namaku. Itu dianjurkan umat ini boleh menggunakan nama Muhammad atau Ahmad, ya. Tapi apa? Jangan sekali-kali memberikan kunyah dengan Abul Qasim ataupun Abul Qasim. Nah, kalau Abul Qasim enggak boleh. Kenapa? Nah, ini yang terjadi perbedaan para ulama. Kenapa kita tidak boleh dipanggil dengan Abul Qasim? Ya. Di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya karena kunyah ini adalah bentuk penghargaan. Ya, kunyah ini adalah bentuk penghargaan, salah satu bentuk penghargaan. Maka penghargaan yang sudah diberikan kepada Rasul maka tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Kalau Rasul dijuluki sebagai julukannya Abul Qasim, maka umat ini tidak boleh, dan Rasul sendiri sudah melarang, jangan kalian berkunyah dengan Abul Qasim, tapi kalau menggunakan namaku boleh. Ya, silakan namanya Muhammad, Ahmad, itu adalah diperbolehkan. Ya. Kemudian juga di dalam perjalanannya para ulama juga berbeda pendapat, apakah larangan ini terjadi hanya pada semasa Rasul masih hidup atau berlaku juga sampai hari kiamat. Ini juga terjadi perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan larangan hanya berlaku semasa Nabi masih hidup. Ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti ada tertukar antara Abul Qasim Rasulullah dengan yang lainnya. Maka dikhawatirkan nanti terjadi kebingungan di antara umat itu. Kemudian yang pendapat yang kedua, pendapat pertama tadi, larangan ini terjadi pada zaman Rasul, tetapi kalau sudah Rasul meninggal maka itu diperbolehkan. Nah, ini yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan larangan itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya, tidak terputus dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pendapat kedua ini tidak boleh umat ini berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, walaupun anaknya namanya Qasim, bapaknya tidak boleh dipanggil dengan Abul Qasim. Karena ada larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana di dalam kita mensikapi perbedaan di dalam masalah seperti ini? Para ulama memberikan kaidah bahwasanya khuruj minal khilaf aslam. Ya. Jadi kita keluar dari perbedaan, ya, khuruj minal ikhtilaf, ya, kita keluar dari perbedaan itu adalah lebih selamat. Ya. Kalau mengacu kepada kaidah ini, maka lebih baik tidak memakai kunyah Abul Qasim. Walaupun kita atau saudara kita punya anak namanya Qasim, maka lebih baik jangan dipanggil dengan Abul Qasim. Kemudian disunahkan juga pemberian kunyah itu adalah menggunakan panggilan dengan anak laki-laki yang paling dewasa, paling besar. Ya, tadi sahabat ini pertama anaknya namanya adalah Syuraih, ya. Kemudian yang kedua Muslim, kemudian yang ketiga Abdullah. Maka dipanggillah dia dengan Abu Syuraih. Ya, jadi misalkan kita punya anak-anak, ya, punya anak, maka kita menggunakan kunyah itu dengan nama, ya, anak yang pertama, ya, dari kita. Ya, anak pertama yaitu adalah anak laki-laki. Ya. Karena jarang yang berkunyah itu dengan perempuan, kecuali kalau dia tidak memiliki anak laki-laki. Ya, jadi misalkan ada ustadz, ya, ada ustadz namanya Abu Nida. Nida ini kan perempuan. Ya, Nida ini perempuan. Ya. Mungkin, ya, saya juga tidak tahu apakah karena beliau tidak punya anak laki-laki, ya, maka kalau anaknya perempuan semua, maka diambil perempuan yang paling tua, misalkan jadi Abu Nida, ataupun Abu Nada, ataupun Abu Huda. Ya. Huda ini anak perempuan, ya. Jadi Huda itu nama perempuan. Jadi jangan dipakai untuk laki-laki. Kemudian Ilham. Ilham itu juga perempuan, ya. Jadi jangan laki-laki namanya Ilham. Ada namanya Nur Huda. Nur Huda kok laki-laki, ya? Nur Huda itu perempuan, ya. Dulu saya juga ada ikhwah, ya, mungkin saya pernah cerita, anaknya lahir kemudian kirim SMS ke saya, "Sat, tolong hadir di akikah anak saya, telah lahir anak saya namanya adalah Maisyarah." Duh, saya tanya, "Ini laki perempuan?" Gitu. "Perempuan, saya beri nama Maisyarah." Saya katakan, "Maisyarah itu nama laki-laki." Maka jangan dipakai untuk nama perempuan. Ya, alhamdulillah undangan belum kesebar itu, ya. Belum kesebar. Akhirnya namanya diganti jadi Maisyarah, jadi diganti Syarah itu. Karena Maisyarah ini anak adalah nama laki-laki, yaitu budaknya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Budaknya Khadijah radhiyallahu anha namanya Maisyarah, itu laki-laki. Ya. Nah, ini kadang di kita itu masih salah-salah, yaitu ini laki-laki atau perempuan, itu masih salah-salah di situ. Ya. Jadi kalau tidak memiliki anak laki-laki, maka boleh berkunyah dengan anak perempuan, ya, namanya siapa, maka disebutkan Abu siapa. Nah, kunyah ini biasanya diawali dengan Abu, ya. Abu, ataupun kalau bisa juga Ibnu, ya, seperti ya, Ibnu Umar, ya, ataupun Ibnu Qudama, Ibnu Mas'ud, kan gitu, ya, pakai Ibnu ataupun Abu, ya. Ya, kalau Abu berarti kita menggunakan, kalau Ibnu berarti kita lihat bapaknya siapa, kita punya bapak namanya siapa, berarti kita Ibnu siapa, gitu. Artinya anak laki-lakinya si bapak kita. Atau perempuan, ya, perempuan juga biasa memakai Ummu, ya. Jadi Ummu, misalkan dia perempuan ini seorang ibu punya anak laki-laki namanya Abdillah, ya, seperti misalkan panggilannya Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, ya, ataupun Ummu Aisyah, ataupun Ummu siapa. Ini adalah termasuk dari kunyah di situ. Dan kunyah ini dalam bangsa Arab, kunyah itu jauh lebih mulia daripada lakob. Lakob itu gelar, ya. Bahkan di dalam syair Arab dikatakan bahwasanya panggillah seseorang itu dengan kunyahnya, karena kunyah itu adalah kemuliaan. Tapi janganlah dia panggil dengan lakobnya, karena lakob itu adalah kehinaan. Ya. Dalam Arab itu, dan kebiasaan orang Arab itu, mereka tidak suka dipanggil dengan gelar-gelarnya, ya. Tapi lebih senang sejak zaman jahiliyah mereka dipanggil dengan kunyahnya. Justru dalam kebiasaan orang Arab itu, kalau dipanggil gelarnya mereka tidak senang. Ini sebagaimana disebutkan di dalam syair-syair itu. Jadi panggillah orang itu dengan kunyahnya, karena kunyah itu adalah kemuliaan, ya. Tapi janganlah dipanggil dengan lakobnya, gelar-gelarnya, karena gelar itu adalah menunjukkan kehinaan orang tersebut di situ. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunyah ini boleh dipakai oleh siapapun selama dia orang muslim. Ya. Maksudnya apa? Dia sudah punya anak ataupun belum punya anak, boleh. Ya. Jadi misalkan Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah mengadu kepada Rasulullah. Ya. Dikatakan, "Ya Rasulullah, wanita-wanita Anshar mereka adalah telah berkunyah. Ya. Cuman saya saja yang tidak punya kunyah." ya, karena Aisyah tidak punya putra, tidak punya keturunan. Ya, maka Rasul mengatakan, kalau begitu kamu berkunyah dengan Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Ya, jadi Abdillah ini ada yang dikatakan ini adalah disandarkan kepadanya putranya Zubair bin Awam. Ya, putranya Zubair bin Awam ini kan masih kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha di situ. Ya. Tapi intinya Aisyah itu belum punya putra, tidak punya keturunan, tetapi boleh berkunyah dengan Ummu Abdillah. Ya. Ataupun misalkan seorang anak pun boleh berkunyah. Ya. Dulu disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan, saya memiliki seorang saudara laki-laki yang masih kecil, ya, anak-anak. Ya. Kemudian dia biasa dipanggil oleh Rasulullah dengan Abu Umair, ya, dipanggil dengan anak-anak itu. Ya. Suatu ketika Rasul datang, kemudian si anak ini kemudian dia menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa dia menangis? Ya, Anas bin Malik mengatakan, karena dia itu, ya, burung mainannya itu mati, ya, sehingga dia menangis. Maka dipanggil oleh Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, ya, disebutkan, ya, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair itu adalah burung, ya, burung, nama burung, ya, ya. Jadi sahabat kecil ini dipanggil oleh Rasulullah, ya Aba Umair, ya, dijuluki dengan Abu Umair. Ya. Di dalam kebiasaan Arab itu, dan ini juga termasuk kemudian menjadi kebiasaan dalam Islam, yaitu dianjurkan kita tidak memanggil nama aslinya, ya, sebagai bentuk penghormatan. Itu kita tidak dianjurkan, seperti jarang, tidak pernah mungkin sahabat bukan orang-orang Badui, ya, sahabat mereka tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah itu, ya. Maka di dalam hadis selalu kita akan temukan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ataupun ya Abul Qasim, atau disebutkan Abul Qasim, Abu Qasim, ya. Jarang di antara sahabat kita temukan hadis yang mengatakan ya Muhammad, mereka memanggil Muhammad, itu jarang sekali, ya. Karena ini apa, ini tidak, ini apa istilahnya, tidak menghormati, ya, tidak menghormati, ya. Maka dulu kalau di kebiasaan kita, di masyarakat kita juga biasanya tidak dipanggil namanya, ya, mereka dipanggil dari putranya, ya, misalkan ada anak namanya Agus, ya, apa tuh orang tua yang punya nama putra namanya Agus, maka dipanggil bapaknya Agus, kan gitu. Ataupun ibunya fulan, ibunya ini, tidak dipanggil namanya. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk penghormatan kepada saudara kita. Ya. Bahkan di dalam Islam kita dianjurkan memanggil saudara kita dengan panggilan yang paling dicintai oleh saudara kita. Jadi, panggillah saudara kita dengan nama yang paling disukai, ya. Jangan seperti yang suka main-main, ya. Panggilannya justru panggilan menghina, kan gitu, ya. Ya, kadang orang yang hitam dipanggil ya Jaliteng, kan gitu, ya. Atau udah tahu memang orangnya kecil, orangnya pendek, kan gitu. Dipanggil dengan panggilan si pendek, kan gitu. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Jadi, hukum asalnya dalam Islam enggak boleh, ya. Sebutkan wala tanabasu bil alqab, jangan kalian bermain-main dengan panggilan-panggilan, julukan-julukan itu. Jadi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Walaupun bermain-main, walaupun bersendagura, ini tidak dibenarkan, ya, dalam Islam. Tapi kita dianjurkan memanggil saudara kita dengan nama yang paling disukai oleh saudara kita. Ya. Nama yang paling disukai dan semuanya sepakat adalah kita dipanggil dengan nama anak kita. Ya, anak kita namanya siapa, dipanggil bapaknya si fulan, ya, bapaknya si fulan mau kemana, kan gitu. Ini pasti disukai. Ya. Apalagi namanya nama anak itu pasti nama itu pilihan orang tuanya, sehingga orang tua pasti senang pada saat dipanggil dengan nama anak tersebut. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunyah ini juga itu kadang tidak mesti pakai nama anak. Ya. Tetapi kadang dikunyai dengan sesuatu yang merupakan identik orang tersebut, ya, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya, beliau punya dua kunyah. Kunyah pertama adalah Abu Turab, ya, yang kedua adalah Abul Hasan, karena putranya adalah Hasan cucu Rasulullah. Kemudian beliau pernah ditanya, ya Abu Hasan, panggilan apa yang paling engkau suka? Maka beliau mengatakan, saya paling suka kalau dipanggil dengan Abu Turab. Kenapa? Karena saya dipanggil oleh Rasulullah dengan Abu Turab. Ya. Kebiasaan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini kebiasaannya tidur di masjid. ya, tidur di masjid dan punggungnya, tubuhnya itu sering penuh dengan debu, ya turab itu, sehingga beliau dipanggil oleh Rasulullah, kadang dibangunkan oleh Rasulullah, ini menantu Rasulullah itu ya, dibangunkan oleh Rasulullah di masjid, dipanggil ya Abu Turab, jadi Abu Turab, karena tubuhnya penuh dengan debu di situ. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, nama yang paling saya sukai adalah Abu Turab, karena nama ini adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nama lain beliau adalah Abu Hasan, ya, putra beliau namanya Hasan di situ. Kemudian ada juga nama-nama yang kemudian tidak menggunakan nama anaknya, seperti adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, dan beliau tidak punya nama, tidak punya anak namanya Bakar, tidak ada, tapi dijuluki dengan Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, beliau julukannya adalah Abu Hafs, padahal beliau tidak punya putri putra namanya Hafs, itu tidak ada, tapi beliau dipanggil dengan Abu Hafs. Ya, ini jadi contoh kunyah yang itu kemudian tidak diambil dari namanya, maka ini diperbolehkan juga. Ya. Kemudian penggunaan kunyah ini dalam satu sisi sebagai bentuk penghormatan, tapi dalam satu sisi bagi orang-orang yang kafir itu penggunaan lakab ataupun kunyah ini adalah untuk bentuk penghinaan. Contohnya adalah Abu Jahal, ya, Abu Jahal, ya. Jahal kan artinya bodoh kan ini. Ini Abu Jahal ini bapaknya, ya. Kalau di kita simboknya bodoh ini kan katanya. Ini bapaknya bodoh ini Abu Jahal, ya. Jadi gelar ini adalah sebagai gelar untuk merendahkan, ya, karena kekufuran mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya di situ. Nah, maka ini apa? Kunyah-kunyah ya yang ada di dalam Islam, dan dianjurkan kita terbiasa dengan kunyah, ya. Kita dianjurkan memiliki kunyah, tetapi justru lakop-lakop itu ataupun gelar-gelar itu tidak dipakai. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan merubah nama-nama ataupun kunyah ataupun panggilan yang itu kemudian menyelisihi syariat. Ya, menyelisihi syariat. Ya, seperti kemarin saya katakan namanya Abdullah kok dipanggil Abdul, itu enggak boleh, ya. Abdul itu enggak ada artinya. Ya, dipanggil ya Abdullah gitu, jangan Abdul, ya. Ada lagi yang kadang salah-salah itu, ya, banyak ya nama-nama kita itu. Ya, Abdurrahman dipanggil juga Abdur kan gitu. Ya, kadang Gus Dur juga gitu. Dan ya. Misalkan di sini adalah misalkan dia namanya adalah Abul Hakam. Nah, Abul Hakam ini tidak sesuai dan ini tidak boleh karena Al Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh menggunakan ini nama ini sebagai kunyah kemudian setelah itu jadi dirubah. Nah, kita juga dianjurkan untuk merubah nama-nama yang tidak boleh, yaitu sebagai penamaan untuk kita. Contohnya adalah dulu misalkan ada orang yang namanya Rahman, ya. Rahman ini juga tidak diperbolehkan karena nama Rahman ini adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Rahim. Kalau Rahim itu boleh. Ada orang namanya Rahim, ada Rahimah, Rahimah biasanya Rahim atau Rahimah itu diperbolehkan, ya. Rahimin misalkan. Nah, tapi kalau Rahman itu tidak boleh. Karena Rahman ini adalah nama kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rahman ini kan sifat Allah yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Karena sifat Rahman ini sifat Allah untuk seluruh makhluk. Dan manusia tidak bisa memiliki sifat kasih sayang untuk seluruh makhluk, tidak bisa. Ya. Nah, sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menggunakan nama dengan nama Ar-Rahman. Ya. Maka yang namanya Pak Rahman itu ya ganti nama lagi. Ya, enggak mesti harus Islametan bubur merah putih, itu enggak bisa, ya. Jadi diganti saja namanya karena itu adalah nama yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Tidak boleh di sini bukan hanya sekedar tidak boleh. Tadi ya saya bacakan ada ancamannya, ya. Walladzina yulhiduna fi asma'ih, yaitu orang-orang yang menyelisihi nama-nama Allah itu dia akan diancam, dibalas oleh Allah pada hari kiamat di situ. Ya. Ataupun juga kita dianjurkan menggunakan nama-nama yang itu kemudian mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Ya, unsur-unsur yang tidak baik. Nah, ini nama Jawa itu banyak sekali, ya. Nama-nama asal gitu. Zaman dulu kan nama orang asal saja dikasih nama asal kan gitu. Ya, nama kadang orang dikasih nama dengan nama benda juga, ya. Nama perabotan juga, nama macam-macam itu. Nah, kalau dulu ada sahabat namanya adalah misalkan adalah namanya Sa'ab, ya. Sahab artinya susah kan gitu. Maka ditanya oleh Rasul, siapa namanya Sya'ab? Maka Rasul mengatakan, la bal anta Sahal. Tidak boleh pakai nama itu. Ya. Tetapi namailah kamu dengan Sahal. Sya'ab artinya susah, diganti dengan Sahal. Sahal artinya yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nama-nama yang seperti ini, ada nama juga Prihatin kan gitu. Kok namanya kok Prihatin terus kan gitu. Jadi enggak boleh. Jadi jangan suruh Prihatin terus kan gitu ya. Ya. Jadi ini contoh nama yang kemudian itu mengandung unsur yang kurang baik, ya. Atau misalkan nama siapa lagi yang biasa banyak di masyarakat itu ya? Ya. Ya banyak ya, kadang nama-nama yang kadang itu tidak sejalan ya, tidak sejalan dengan syariat Islam, maka sebaiknya itu dirubah. Ya. Ya, cuman kendala di kita memang untuk merubah nama itu ya susahnya di akte kan gitu ya. Saya nggak tahu kalau perubahan itu apakah itu ada yang pernah merubah atau tidak. Ya. Karena dulu kan ada nama yang nama itu nama setan ya, orang tidak paham ya, adalah Abdul Harith. Ya. Haris ini kan nama setan itu. Jadi ada ikhwa, ada mahasiswa yang dia wah namanya keren sekali kan gitu, islami sekali kan gitu. Abdul Haris. Wih. Setelah saya bacakan hadisnya tobatlah dia itu. Karena itu adalah nama iblis, nama jin itu. Jadi tidak boleh ya. Masa dihambakan kepada jin? Dihambakan kepada jin ya, iblis itu. Itu tidak boleh. Ya. Nah, saya juga enggak tahu kok orang tuanya kelihatannya islami sekali kok memberikan nama yang salah di situ. Nah, tapi ya qadarullah kayaknya sampai sekarang juga tidak dirubah itu. Padahal itu apa? Ya karena dia ketahuan ya setelah ngaji dia sudah kuliah ya, sudah mau selesai kuliah gitu. Jadi kalau mungkin ngerubah kan dari TK, SD, SMP ijazahnya harus dirubah di situ. Ya. Ya itu tantangannya mau dirubah atau tetap diperhambakan kepada iblis itu kan itu. Tapi ya kalau saya demi Allah saya akan rubah itu. Itu kita rubah, harus kita rubah itu. Kenapa? Ini bukan perkara biasa, ini perkara akidah, perkara yang jelas-jelas itu dilarang dalam Islam. Ya kalau kita membiarkan sesuatu yang dilarang, ya kita tidak benar ya, dan itu harus dirubah. Bagaimanapun insya Allah tetap ada aturan ya, di negara kita pasti ada aturan cara bagaimana kita merubah nama itu. Ya. Masa nama ya diperhambakan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada dalam bab ini ada tiga faidah ya. Yang pertama adalah wajib memuliakan asma dan sifat Allah ya, dan dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah walaupun tidak bermaksud demikian ya. Sekali lagi kalau sudah salah dalam nama seperti ini tidak usah ditanya niatnya, tidak usah ya, karena perbuatannya sudah haram. Kalau perbuatan sudah salah tidak usah ditanya niat, karena niat itu tidak berpengaruh kepada perbuatan yang haram ya. Baik niatnya benar atau tidak benar, kalau perbuatan itu sudah haram maka tidak merubah hukum. Kemudian yang kedua adalah disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat ya untuk memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Allah, maka tidak boleh menggunakan nama-nama yang itu merupakan nama yang terkesan mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah memilih nama anak yang tertua untuk kunyah nama panggilan. Nama tertua. Dan para ulama mengatakan kalau anak kita memiliki anak laki dan perempuan, maka dipilihlah nama anak laki-laki yang paling tua. Ya, nama anak laki-laki yang paling tua. Ya. Jadi ini kemudian menjadi kunyah panggilan kita. Ya. Ya, walaupun ini kalau di masyarakat kita belum memasyarakat ya. Tetapi bisa kita awali dari diri kita ya. Maka mulai sekarang ya minimal pakailah nama-nama yang islami ya, nama-nama yang islami ya. Sebab kalau nanti pakai kunyah susah juga, misalkan Abu Mikkel itu kan susah itu ya. Abu Jensen itu kan susah itu. Abu Josh gitu kan susah. Jadi pakailah nama-nama yang islami sehingga nanti pada saat penggunaan kunyah itu juga serasi kan gitu. Udah depannya islami, belakangnya kebarat-baratan kan gitu. Ini tidak diperbolehkan ya. Ya itu pun tidak baik kan gitu. Dan termasuk juga nama-nama seperti ini, jamaah sekalian yang berbahagia. Nama-nama ini juga kita masuk dalam perkara tasyabuh. Ya. yaitu menamai anak-anak dengan nama-nama yang merupakan kekhususan untuk nama-nama nama-nama orang-orang barat, ya, nama-nama orang non-muslim. Maka kita tidak dianjurkan menggunakan nama-nama tersebut. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak begitu marak ya penamaan anak-anak dengan nama-nama barat, ya, tidak. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih di kampung-kampung saja, ya, banyak anak-anak yang nama-namanya susah disebutkan, ya. Ya, ini karena mengikuti tren nama-nama di negara barat. Dan kita dianjurkan menggunakan nama-nama yang pertama adalah nama diperhambakan kepada Allah. Ya, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul Jabbar, ya. Ya, kemudian Abdul Wadud dan seterusnya. Atau yang kedua, kita menggunakan nama-nama nabi, ya, ada Nabi Yusuf, ya, ke Nabi Ilyas, Nabi Isa, ya, itu dipakai untuk nama-nama. Ataupun nama, ya, menggunakan nama Rasul kita, Nabi kita, ya, dipanggil dengan Muhammad, ya, ataupun Ahmad, ya. Ataupun kita menggunakan nama orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian para ulama, nama-nama para ulama, ya. Harapannya anak keturunan kita juga masuk dalam golongan orang-orang yang soleh, ya, golongan orang-orang soleh. Nah, kemudian juga tidak diperbolehkan kita menggunakan nama-nama orang-orang yang tidak terkenal baik, ya. Nama artis, nama ini, ya, itu tidak diperbolehkan, ya. Ya, walaupun terkenal, walaupun ini, ya, kita sebagai umat muslim, orang yang beriman, tidak boleh menamai anak kita dengan nama-nama artis. Dan ini yang menjadi keprihatinan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berbicara artis itu kita miris gitu, ya. Jadi kalau zaman Rasul itu artis itu sampah masyarakat itu. Betul, jadi artis itu biduanita itu sampah masyarakat. Dan artis pada zaman Rasul itu cuma perempuan, enggak ada laki-laki jadi artis itu tidak ada. Dan kerjaan mereka itu biasanya adalah menuang khamr, ya, kemudian jadi tukang menari. Ini pekerjaan. Dulu itu sampah masyarakat dan mereka tidak berani muncul di masyarakat. Karena mereka golongan orang-orang yang sangat sangat ini. Dan sekarang aja artis yang kemudian jadi di public figure, ya, diidolakan oleh masyarakat. Ini kan kebalik fatal di situ. Ya. Jadi jangan cita-cita jadi artis, ya. Ya, ataupun tidak usah juga cita-cita yang belum nikah dapat istri artis, ya, tidak usah juga. Tidak usah. Ini kita harus tahu, ya. Jadi karena zaman Rasul ini artis ini, ya, contoh misalkan dulu adalah artis ataupun biduanita yang ditugaskan oleh salah seorang yang membocorkan beritanya pada saat mau Fathu Mekah, ya. Dan kerjaannya gitu. Kerjaannya menjadi pengkhianatnya Rasul, ya. Dan tidak ada dari umat ini kemudian jadi artis, itu tidak ada. Ya, sekarang saja ada mengaku muslimah ataupun muslim menjadi artis. Apalagi kalau laki-laki jadi artis, enggak ada sama sekali zaman dulu, enggak ada itu. Ya, tidak ada, ya. Maka ini juga tidak usah kita memberikan nama-nama, ya, anak-anak kita, cucu kita, ya, menggunakan nama-nama artis itu, ya. Pakailah nama-nama orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu saja, jamaah sekalian yang rahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan petang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.